juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Tangannya di atas semuanya ya. Sing. Kita goyang damai bareng-bareng Yusuf. Bangsa bergoyang. Thank you. Jihan ya. Terima kasih kembali Mas Yalmi. Lagu sudah, 3 lagu dari saya.